Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah, semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk menambah ilmu dan wawasan yang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita akan belajar langsung bersama Buya Yahya dalam acara dan program dalam acara program kita ini, yaitu belajar bareng bersama Buya dan Umi, yang akan memberikan kepada kita pemahaman ini agar kita semakin mengerti dengan syariat yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada di silsilah belajar tentang bagaimana kita mendidik putra-putri kita agar mereka bisa menjadi putra-putri yang soleh-soleha. Dan pada pertemuan terakhir, Buya sudah memberikan penjelasan kepada kita semua, yaitu bagaimana termasuk dan mendidik anak itu adalah dengan memberikan keadilan, ya, mendidik mereka untuk bisa adil, ya, bagaimana orang tua itu agar adil di dalam mendidik anak-anaknya, dan juga terus mengajari kepada putra-putrinya agar mereka bisa saling menghormati di antara mereka. Dan pada pertemuan kali ini, sahabat, kita akan melanjutkan, ya, belajar kita yang akan, tema kita kali ini adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Baik, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung, ya, Anda bisa dengan tema yang akan disampaikan, ya, kita lebih mendahulukan bagi sahabat yang ingin bertanya dengan tema yang sesuai, ya, dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya baik melalui via telepon, SMS, WhatsApp, dan Facebook, ya. Anda bisa menggunakan via telepon kami di 0231-8308923 atau Anda bisa menggunakan via SMS kami di 081-321-461079 atau Anda bisa bergabung melalui Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, sebelumnya mari kita para pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, sebelumnya mari kita bersama untuk mendengar, sebelum kita bersama mendengarkan pembahasan di pagi hari yang penuh berkah ini, Alhamdulillah Buya sudah hadir bersama Umi di studio dan kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya? Baik. Alhamdulillah sehat berkat para pemirsa dan para pendengar. Semoga para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada senantiasa dalam rahmat Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak. Amin. Bangun rumah tangga yang baik. Amin. Hidup di masyarakat. Amin. Sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin. Dan pertemuan kita ini adalah untuk itu semuanya. Baik, ya. Terima kasih Bu, ya. Baik, Bu, ya, tadi seperti sudah Umi singgung di awal, yaitu bahwa kita masih berada di silsilah tentang belajar mendidik anak, dan tema kita kali ini itu bagaimana agar orang tua bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, Bu, ya. Jadi karena memang sekarang permasalahan yang sering kali terjadi di masyarakat kita adalah kurangnya komunikasi itu menjadikan sebab kurang indahnya hubungan antara orang tua dan anak, sehingga terkadang orang tua hanya menempatkan posisi sebagai orang tua, tidak bisa menempatkan sebagai posisi teman. Nah, sebenarnya dalam syariat itu seperti apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana agar komunikasi antara anak dengan orang tua itu bisa selalu indah, artinya tidak hanya ketika indah di saat masa kecil anak saja, akan tapi sampai nanti kapanpun akan selalu indah, Bu, ya. Baik, Bu, ya, dipersilakan untuk memberikan penjelasannya kepada semua pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio, Bu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tarbiyati awladina waj'alhum ya Rabbana minas salihin wa salihat a'inhum ya Rabbana ala ta'atika wa ala tarki maksiatika innaka anta ala kulli syai'in khadir. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan senantiasa menjaga kita dan anak-anak kita semuanya agar senantiasa di jalan yang Allah ridhoi. Ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, amal mereka amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Masalah membangun komunikasi dengan anak sebetulnya perlu dibangun bukan saja di saat anak sudah akil balig, tapi di saat anak belum bisa bertutur kata pun sudah harus ada mulai komunikasi yang baik. Hanya bahasanya saja yang berbeda. Kalau sudah dewasa dan punya akil balig, mungkin kita ajak berdiskusi, berbicara, tukar pikiran dan seterusnya. Akan tapi ada di masa-masa kecil mereka, dengan kita ajak komunikasi mereka dengan bahasa isyarat yang mereka faham, dengan nurani mereka, seperti pelukan, kasih sayang, dan seterusnya. Dan juga bahkan, komunikasi harus kita bangun di saat anak berada di dalam perut seorang istri. Sering kita ngajak seperti berbicara, karena itu juga menghibur seorang istri, yang sekaligus sangat puyuh besar pengaruhnya kepada perkembangan janin yang ada di dalam rahim itu tersebut. Termasuk komunikasi untuk anak-anak yang ada di dalam perut adalah bagaimana kita ajak komunikasi mereka tentang Allah, tentang Nabi SAW, sehingga perlu kita bacakan Al-Quran, kita perdengarkan kalimat-kalimat yang mulia. Akan tetapi pada kesempatan ini akan kita khususkan untuk berkomunikasi dengan anak yang saat mereka sudah bisa diajak berbicara. Usia tamyiz 7 tahun ke atas atau bahkan mungkin usia akil balig, yang di saat mereka sudah mulai punya kecenderungan baik ya secara fitrah sebagai seorang laki-laki kecenderungan kepada wanita, sehingga atau seorang wanita mulai ada kecenderungan kepada seorang pria, maka di saat seperti ini mereka akan lebih senang untuk membuka diskusi dan komunikasi yang ada sangkut pautnya dengan fitrahnya tersebut. Seorang anak di masa pubertas itu, bagi seorang anak pria itu, sangat senang di saat diajak membicarakan seorang wanita. Begitu juga sebaliknya. Mulai ada muncul penasaran, ya penasaran itu tidak sekedar penasaran karena akalnya, karena ada fitrah di dalam hatinya sebagai seorang pria. Dan di situ ada mulai bangkit syahwat dan seterusnya, sampai, mohon maaf, di awal mereka akil balig seperti keluar mani dan sebagainya, itu juga pada hubungannya dengan komunikasi yang dibangun sebelumnya. Maka menghadirkan khayalan-khayalan, dan khayalan ini adalah perlu penyelesaian, supaya tidak berlarut-larut dalam khayalan, atau bahkan dalam cita-cita yang buruk untuk berbuat yang tidak baik dengan orang lain, dan seterusnya. Maka membangun komunikasi ini adalah untuk menyelesaikan masalah, dan sekaligus untuk mengantisipasi. Karena begini, tidak ada kejadian kecuali ada mukaddimahnya. Dan jika sudah terjadi, harus ada solusinya. Maka kalau kita sudah pandai membangun komunikasi dengan anak kita, maka kita akan bisa membaca apa yang hendak dilakukan oleh anak kita. Dan orang itu tidak serta-merta melakukan sesuatu yang diinginkan. Hampir semua orang kalau menginginkan sesuatu telah didiskusikan dengan orang yang ia anggap bisa dipercaya dalam hal ini. Termasuk mau mencuri, mau zina, mau apa saja. Baik, termasuk dalam hal kebaikan. Jadi dia akan ada keinginan untuk membincangkannya. Baik. Atau paling tidak, di saat ada orang mengajak berbincang tentang hal tersebut, dia akan sambut. Contoh yang jelek saja, ada orang berkeinginan untuk mencuri. Keinginan untuk mencuri, na'udzubillah. Di saat ketemu dengan seorang yang mengajari trik pencurian dan sebagainya, bahkan mungkin dia akan membantu siapapun yang mencuri, ayo dengan saya ikut-ikutan. Dia akan tertarik. Pak, ini tepat ini, saya dapat kawan untuk menyelesaikan keinginan untuk membantu keinginan saya. Begitu urusan, apalagi yang ada hubungannya dengan syahwat. Di saat ada orang berbicara, ada titip salam, ada ini, tergugah hatinya. Sehingga dia lebih asik berbicara dengan orang tersebut. Nah, alangkah bahayanya di saat ada penumpuk antara syahwat, fitrah, kemudian akal, melihat orang cantik, melihat orang ganteng, dan sebagainya. Di saat tidak dipantau oleh komunikasi yang baik, akan liar dia. Bagaimana liar? Dia akan berkomunikasi dengan siapapun yang akan mau membicarakan tentang sesuatu yang ada di hatinya tersebut. Yang sesuai dengan fitrahnya tersebut. Sesuai dengan keinginannya tersebut. Siapapun dia tidak pandang. Khususnya adalah orang yang sangat dekat dengannya, termasuk sahabat dan yang lainnya. Maka seorang tua akan kecolongan dengan kecolongan yang sangat luar biasa jika dia enggan berkomunikasi kepada anaknya di dalam hal yang sangat pribadi sekalipun, sementara sang anak mau tidak mau mereka harus berkomunikasi. Maka di sini orang tua harus cerdas bahasanya, membiasakan berkomunikasi yang baik dengan anak-anak, khususnya di saat mereka masa-masa pubertas, masa pancaroba, peralihan dari masa tenangnya seorang anak akan fitrah dan syahwatnya menuju pergolakan. Dan ini adalah semuanya dibangun atas dasar penasaran. Bahasa sekarang adalah ingin tahu, ingin mencoba dan seterusnya. Nah ini kalau ketemu dengan petualang-petualang yang menjerumuskan orang yang hanya penginnya merusak, seperti petualang yang menjerumuskan yang menghadirkan petualangnya itu dalam bentuk sinetron, mereka kan orang dengan hayal dalam berpetualang cinta dihadirkan dalam bentuk sinetron, film dan sebagainya, itu akan dibaca oleh anak-anak kita dan mau tidak mau mereka akan mencoba meniru yang bisa ditiru atau belajar ilmu dari tempat tersebut, atau dari sesuatu yang dilihatnya tersebut. Ini adalah termasuk bangun komunikasi, biarpun ini adalah komunikasi sepihak. Artinya apa? Dia hanya mendengar saja. Mendengar sinetron, mendengar film, dia sepihak. Karena dia tidak bisa berbicara. Akan tapi dia akan merekam itu semuanya. Komunikasi sepihak ini bisa sangat mempengaruhi, apalagi jika ini dibangun dengan dua belah pihak. Seorang ibu mengajak bicara dengan baik dan benar. Dan termasuk dalam hal kesalahan dan sebagainya, ini ada cara berbicara dengan anak-anak di masa pubertas dan sebagainya. Kita mungkin menemukan kesalahan pada seorang anak, biarpun ini adalah seharusnya pembahasan yang terakhir nanti. Bagaimana di saat kita menemukan anak kita melakukan kesalahan? Seorang tua kadang serta-merta menyalahkan dan sebagainya. Sebetulnya kita itu perlu misalnya membesarkan hati dan pikiran anak-anak, membesarkan hati anak-anak kita. Di saat mereka punya pendapat, biarpun pendapat itu salah sekalipun, kita jangan langsung dimatikan itu pendapat. Karena apa? Pendapatnya anak yang semacam itu biasanya hanya muncul daripada apa yang dilihatnya terlebih dahulu. Kekaguman sesaat. Karena mohon maaf kalau usia pubertas itu adalah dikatakan usia yang sangat sensitif. Rasa kritis waktu itu belum ada. Jadi usia pancaroba, usia masa pubertas adalah usia yang sangat sensitif. Rasa kritis belum ada, yang ada hanyalah rasa kagum dan terhadap apa yang dilihatnya bagus atau dianggapnya sebagai sesuatu yang wah. Maka dia belum bisa mencerna dan bisa belum mandang jauh ke belakang sana. Apalagi nanti kalau sudah bicara tentang masalah cinta, ada marhalah. Bagaimana cinta itu? Misalnya cinta itu adalah yang pertama kali mungkin akan muncul pada seseorang adalah qarar atau keputusan untuk mencintainya. Sebelum orang mencintai secara sesungguhnya. Kemudian setelah dia ada kecenderungan misalnya, ada pembahasan khusus, insyaAllah nanti akan dihadirkan. Bagaimana ini harus dibahas secara khusus, menyikapi anak yang mulai jatuh cinta dan seterusnya. Ini harus ditangani secara psikologi juga, secara syar'i, ada keseimbangan di sini. Karena ini ternyata bukan murni urusan syar'i, sebab cinta sendiri dalam syariat juga ada. Cinta dikukuhkan dalam syariat. Baik itu cinta lawan jenis atau dengan cinta anak bapak, ini cinta sangat dikukuhkan. Nah, ini kalau tidak diajak bisa diskusi anak kita tentang hal-hal tersebut, sebab cinta itu punya kekuatan yang luar biasa, yang sakit jadi sehat sepertinya. Ya, bisa orang memperjuangkan cintanya sampai bahkan mungkin ada orang rela mati. Bahkan ada orang membunuh dirinya gara-gara dia itu adalah tidak menggapai cintanya. Artinya demi cinta dia rela untuk bunuh diri. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini jika seorang tua dia mencoba untuk pandai mendiskusikan hal tersebut. Sehingga diskusi ini maknanya adalah untuk mengarahkan, bukan untuk mangkas. Tumbuhnya cinta itu adalah untuk diarahkan. Agar cinta itu menjadi cinta yang syar'i. Mungkin ada marhalah, ada beberapa fase bagaimana orang itu adalah mencintai. Dari fitrahnya seorang laki-laki mencintai seorang wanita mencintai seorang laki-laki, akan tapi itu tidak serta-merta. Harus ada marhalah, ada pertama kali ada kekaguman. Kemudian setelah kekaguman itu adalah muncul satu qarar keputusan aku harus mencintainya. Dan kemudian di saat orang akan mencintainya misalnya, di situ harus ada pandangan ke depan anak. Kita diajak berbicara tentang pandangan masa depan tentang cinta, yaitu ada keabadian. Jadi cinta yang selama ini dirasakan ini bisa tidak dilanjutkan dan setelah itu kemana arah cinta itu? Ini harus diajak berbicara. Kemudian setelah itu di dalam di dalam seseorang anak mencintai atau siapapun mencintai harus ada nanti menuju kepada sesuatu yang disyariatkan. Karena kita orang syar'i, kita orang kenal agama. Kalau sudah tidak mengarah ke situ langsung kita pangkas perlahan sebelum mereka terlanjur jatuh cinta atau kena asmara misalnya. Kalau sudah mengerti harus kita arahkan kepada yang syar'i, maka baru ini nanti ketemu judulnya. Jadi kalau tidak ada menuju ke syar'i, ini adalah cinta yang sering disebut ada cinta monyet. Ada orang senang, dan ini umumnya cinta monyet itu muncul di saat-saat usia-usia pubertas ini. Cinta tidak mengerti arahnya kemana, hanya kagum, hanya di saat aku melihatnya bergetar hatiku, kemudian berdebar-debar dan seterusnya. Ini adalah sesaat. Makanya di sini harus ada salah satu karar. Bagaimana aku ambil keputusan untuk melangkah ke sana. Baik. Ini tentunya, dan tidak semua orang punya ilmu yang demikian ini. Akan tapi paling tidak. Karena insya Allah kita akan coba hadirkan silsilah. Bagaimana Islam itu menyanjung cinta atau mengagungkan cinta. Kenapa kita berangan-angan mungkin ada satu kesempatan khusus membahas silsilah cinta. Cinta menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta menurut para ulama, cinta menurut para filosof. Cinta ini perlu dibahas. Karena apa? Ini hal yang dari dalam diri seorang anak. Kekuatan. Kenapa terjadi perzinahan? Kenapa terjadi pembangkangan kepada orang tua terjadi? Ini yang sering dilupakan. Mungkin seorang kiai di saat berbicara tentang cinta seolah-olah aib dan oh tidak, Imam Ghazali bicara tentang cinta, Imam Syafi'i bicara tentang cinta. Imam Syafi'i bahas tentang kecintaan dan cinta. Imam Ghazali bicara tentang cinta. Saya menyandung, saya memsari menuliskan syair Amru ala diyar diyar Allah ila uqabidu dal jidar wa dal jidar umma hubu diyar syakufna khalbi walakin hubu mansahkan diyar. Imam Ghazali adalah pandai membicarakan cinta secara syar'i, membicarakan cinta menurut filosof. Ini perlu dikaji. Dan indah orang bicarakan cinta, biarpun dalam kalimat, mungkin kalimat yang terindah selama ini didengar oleh anak-anak masa pubertas, mancaroba, itu adalah kalimat cinta dan kalimat kerinduan. Maka kenapa tidak kita hadirkan cinta itu di anak-anak kita, yaitu cinta yang kita kemas dengan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua perlu komunikasi yang bagus. Baik, ini di antaranya. Maka keterlambatan kita mengajak komunikasi dengan mereka, kalau kita tidak biasakan mereka berkomunikasi yang baik tentang sesuatu yang... Kenapa kita tekankan masalah cinta? Ini adalah kekuatan. Kekuatan yang luar biasa. Semua pelanggaran-pelanggaran ini akan sepele, akan mudah diselesaikan. Kecuali adalah kalau masalah cinta ini sudah menguasainya. Termasuk cinta ini bukan cinta lawan jenis juga. Kalau sudah dia mengagumi cinta sahabatnya, bapaknya pun ditinggal. Dia lebih mengutamakan sahabatnya dan sebagainya. Maka bagaimana sekarang menata manage hati agar terarah di dalam mencintai. Dan cinta itu bukan masalah atifah, bukan masalah nurani saja. Ternyata ada akal berperan, luar biasa. Akal itu berperan. Maka bukan murni namanya cinta adalah urusan hati, tapi ada urusan akal. Maka akal ini perlu dikomunikasi. Akal itu dihadirkan. Jadi salah kalau menganggap cinta adalah murni urusan hati. Tidak. Akal. Orang tidak bisa mencintai serta-merta begitu saja. Coba sekarang. Ada tidak seseorang mencintai orang yang secara fisik tidak baik? Ya, tentunya. Secara fisik tidak. Ada. Sekarang ada kejadian atau tidak? Oh. Ada seorang mencintai seorang fisiknya tidak baik. Bahkan dia mungkin memukulnya. Ada. Baik. Karena dia sudah terlanjur masuk atau jatuh cinta, maka dia mencintai orang tersebut. Sekarang kalau dipaparkan, dihadirkan kepada orang yang belum mengenal orang tersebut, seorang wanita dikenalkan seorang laki-laki, wahai adik perempuanku atau anak perempuanku, ini adalah seorang anak laki-laki, dia adalah lihat fisiknya seperti ini. Mohon maaf, tidak ganteng, anggap saja. Dan dia punya kebiasaan jelek, suka mencaci maki dan sebagainya. Bisakah engkau mencintai? Secara otomatis, akalnya mengatakan tidak. Jadi akal punya peran dalam hal ini. Jangan dikatakan ibu enggak ada pengaruh masalah akal. Enggak, akal punya pengaruh masalah untuk mengambil koror. Maka kita ajak biasa diskusi dengan akalnya. Berbicara tentang masa depan dan sebagainya. Kemudian setelah itu, ini begitu pentingnya. Dan silsilah komunikasi memang silsilah panjang. Setelah kita sadar akan pentingnya komunikasi dengan anak, kita pun harus nanti ada sadar. Kita berbicara dengan anak kita, harus kita anggap mereka sebagai anak. Sesaat. Dia sebagai seorang anak. Sebagai tabiat seorang anak. Dan kita harus memahami bahasanya anak itu bukan seperti anak biasa, tapi anak yang dia punya sesuatu yang bergolak di dalam hatinya yang sesuai dengan nuraninya. Masa pubertas. Masa sudah mulai berpikir. Sehingga ini sangat sensitif. Makanya jika ada anak melanggar, jangan Anda langsung pangkas pelanggarannya. Apalagi langsung kita marahi dengan nasihat itu. Dia akan mencibir dan mengejek. Apaan tuh? Karena memang bukan caranya semacam itu. Maka kita pahami psikologi anak di usia saat itu. Karena dia usianya ada. Akan tapi anak di usia semacam itu mudah untuk tarajuk, mudah untuk menarik. Asalkan kita membawanya benar. Karena dia, ini belum koror ya. Belum satu keputusan yang harus diambil. Tidak. Dia hanya terpesona dengan sebuah cara atau pemikiran atau gaya hidup. Kemudian diikuti. Dan mudah untuk diarahkan lagi. Tidak dipaksakan, Bu, ya. Tidak dengan paksakan. Akan tapi komunikasi tadi cara membawanya. Nah ini, anak-anak di asat, psikolog. Kemudian kita harus pahami, tidak kita anggap anak sebagai anak saja. Jadi kalau berkomunikasi kita harus paham. Pertama harus kita anggap sebagai anak. Dia bukan orang dewasa. Dia sudah, mohon maaf, secara fisik sudah lemah. Mungkin masalah seks sendiri mungkin sudah menurun atau sebagainya. Akan tetapi dia adalah anak. Dan di saat ini adalah masa mulai. Dan bagaimana orang memulai? Memulai itu dalam bahasa Jawa Timur ada kemaruk. Ada seneng gitu. Mulai. Kemudian kita harus melihat anak kita. Tidak sebagai seorang anak saja. Dia adalah seorang anak gadis, wanita, atau seorang pria. Dia punya seksologi atau istilah secara, dia punya, yang kita harus memahami tentang kejiwaan. Karena ada perbedaan antara kejiwaan seorang wanita dengan seorang pria di sini. Maka di saat kita berbicara dengan mereka pun harus kita bisa membedakan ini anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kebetulan membesarkan pemikiran, membesarkan atau menganggap pendapat itu adalah cara yang luar biasa untuk menembus komunikasi kepada hati mereka. Jangan sekali kita mudah menolak. Kalaupun kita tidak setuju dengan pendapat anak kita yang muda. Mungkin dia melakukan kesalahan. Masya Allah, luar biasa. Kamu adalah anak, punya prinsip dan punya pendapat. Itu anak abah semacam itu. Harus punya pendapat. Biarpun pendapat yang salah. Biarpun pendapat yang salah. Memang anak abah harus punya pendapat. Dibesarkan dulu bahasanya orang harus punya pendapat. Tapi anak-anakku semuanya. Orang punya pendapat adalah hebat. Punya pendapat. Akan tapi ketahuilah. Nabi mengajarkan. Pendapat adalah hebat, akan tetapi mengambil pendapat dari orang lain, bukan mengambil pendapat, untuk mencari apa istisyarah atau minta masukan dari orang lain, untuk menjadikan pendapatnya selalu baik adalah cara yang luar biasa. Yang jelas kamu baik punya pendapat. Jadi dia besar hatinya. Kita saat dibaca, coba nak, sekarang kita pendapat kita tukar menikah. Tukar pikiran tentang apa yang kau inginkan, tentang keinginanmu semacam ini. Kamu punya prinsip luar biasa. Akhirnya yuk kita berpikir. Anak cerdas kamu. Kamu kan memang buktinya kamu punya pendapat. Bukan seperti orang ikut sana, ikut sini. Tapi kamu punya pendapat. Dan kamu punya prinsip. Akhirnya yuk prinsipmu dibahas. Apa senang duduk yang manis. Dengan niat untuk duduk. Karena kamu sudah dewasa. Kita ajak bicara tentang pemikirannya tersebut. Sehingga munculnya orang ekstrim, orang teroris. Teroris itu adalah karena cara berpikir yang salah. Atau kita cara membawanya berpikir itu salah. Atau di saat kita menyikapi sebuah pemikiran yang salah, itu salah. Ini adalah. Maka ini adalah berbahaya sekali. Sehingga anak itu kenapa menjadi pembangkang kepada orang tuanya? Karena salah dalam berkomunikasi. Mungkin seorang anak sudah mengatakan, percuma ngomong sama abah. Bahkan mungkin malah merendahkan, abah orang kampung, orang tinggalan zaman, dia gak tahu. Oh pernah, kita kan orang. Kita kan kenal sosial media dan seterusnya nih. Maka di sini memang harus benar-benar kita memahami tentang seksologi mereka. Ya, laki atau perempuannya, ya kan? Kemudian psikologi mereka ini loh. Psikologi mereka itu harus kita pahami juga. Kita harus memahami misalnya anak kita ini adalah mudah marah. Anak kita pendiam. Anak kita ini. Jadi kapan kita berbicara dan kapan kita berhenti. Bahkan mungkin kita melihat anak kita. Untuk berbicara kita mendengar. Kadang kita perlu memberi contoh. Jika engkau ingin didengar, maka belajarlah untuk mendengar. Maka ajari anakmu untuk mendengar. Bagaimana? Belajarlah mendengar dari anak-anakmu. Mungkin kita akan minta pendapat anak kita bukan dalam urusan yang sangat, yang dia lagi bermasalah. Mungkin kita bisa mendapat anakku, abah mau bangun rumah ini. Coba aku ingin dapat padamu, ayo usulannya gimana anakku? Kita ingin bangun ini lemari, bagaimana? Coba dapat. Jadi merasa dianggap, maka giliran nanti dia, di saat kita akan memberikan pendapat kepadanya, maka dia akan sudah siap. Karena sudah kita latih dalam rumah kita. Jangan anda dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Bahkan ini ada sebagian orang. Pengen menjadikan anaknya sukses dan sebagainya. Hanya dihadapkan dengan buku dan sebagainya dan sebagainya. Suruh belajar, belajar, ini belajar. Akan jadi anak Cooper. Kemudian biasa, dia memendam rasanya. Tidak ada solusi. Kemudian tidak ada teman diskusi. Maka yang diajak diskusi siapapun. Bahkan mungkin melalui media-media. Media sosial dan seterusnya. Banyak yang terjerumus. Bahkan mungkin ada orang mohon maaf. Kasmaran. Jatuh cinta. Anak kita jatuh cinta misalnya. Dia komunikasi dengan orang lain tidak bisa. Komunikasi dengan bapaknya juga tidak pernah membuka. Ibunya pun jarang berbicara tentang hal yang demikian ini. Makanya dia membuka internet dan sebagainya. Ya, ada komunikasi. Bisa masuk bab yang salah. Hah? Masuk komunikasi yang salah. Akhirnya apa? Dia akan melangkah perlahan demi perlahan. Mencoba. Mungkin dia merasa malu-malu. Mungkin melalui SMS dan sebagainya. Sampai seorang terjerumus dalam perzinahan. Maka tiba-tiba dari komunikasi yang salah. Kalau seandainya duduk dengan orang yang benar, bisa tidak boleh, itu adalah haram. Kalau memang senang, kamu senang, cobalah dipikir apakah cara menikah dan sebagainya. Kalau dia belum menikah, diberi pemahaman kalau kamu belum waktunya menikah atau kamu menikah saat ini. Nah, ini ternyata intinya memang harus ada upaya. Jadi wahai para ibu, duduklah dengan putri Anda yang sudah mulai dewasa ini, Anda duduk serius. Duduk serius dengan mengedepankan apa? Rasa menganggap dia. Bahwasanya dia adalah bukan seorang anak saja saat ini, akan tapi dia menjadi seorang wanita. Bahkan seorang ibu, seorang bapak harus pandai menjadikan anaknya adalah tempat untuk tukar pikiran. Membesarkan hati mereka. Perlu ini semuanya yang demikian ini. Makanya bagaimana apa yang terjadi kepada anak-anak yang misalnya ibunya bukan saja tidak berkomunikasi. Berikan contoh. Antara suami istri saja tidak ada komunikasi. Sesaat berantem, ribut, dan seterusnya. Nah, baik. Intinya bagaimana kita membangun komunikasi kepada anak kita harus dimulai. Dan insya Allah nanti kita akan terus membuat silsilah bagaimana komunikasi. Dan sebetulnya, tidak susah. Karena kita itu orang yang sebenarnya paling senang berkomunikasi. Hanya karena tidak ada yang membimbing, sehingga ibu tetangga kita mungkin menjadi penggunjing. Karena sebenarnya dia ingin komunikasi yang baik. Sebetulnya bukan gunjing yang dia inginkan. Saya ingin ngomong yang enak dengan kawan saya tuh. Cuman karena tidak punya ilmu, bahannya adalah ngomongin orang lain. Atau karena hatinya kotor. Dan semuanya lihat. Orang membicarakan tentang ini itu. Ingin ngobrol. Tidak ada perlunya. Tapi ngobrol sana sini. Komunikasi. Bahkan kadang komunikasi cukup dengan hati. Pertemuan yang indah senyum. Ada tanpa suara, tanpa kata-kata. Tapi cukup dengan pertemuan yang indah. Ini komunikasi dengan isyarat. Dengan perilaku yang baik dan seterusnya. Jadi komunikasi adalah untuk mengantisipasi agar tidak terjerumus sekaligus untuk memberi solusi. Baik ya. Baik, terima kasih kepada atas penjelasannya dan semoga para pemirsa Abahiyah TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada puas ya dengan apa yang saya sampaikan. Akan tetapi jika nanti bagi sahabat yang ingin bertanya ya dari apa-apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan tema yang kita bahas kali ini, ya Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa menggunakan via telepon di 0231830893 atau Anda bisa menggunakan via SMS kami di 0813214610079 atau Anda bisa menggunakan Facebook ya di www.facebook.com/buyahya.albahjah. Baik, kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami dan kita akan break dulu sebentar. Jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Balik, tapi dimulai dari ketika mereka masih sangat-sangat kecil sekali ya. Bahkan di dalam kandungan pun sudah bisa dijalin komunikasi. Baik, ya. Ada beberapa hal yang cukup ironis, Bu ya. Dengan karena zaman saat ini sudah ada banyak perubahan zaman biaya dan termasuk sekarang ini media komunikasi kan sebenarnya dimudahkan untuk menjalin komunikasi yang indah antara satu dengan yang lainnya kan gitu ya. Sehingga sekarang dengan adanya HP dan sebagainya, kalau dulu kan mungkin hanya dengan telegram lalu tambah semakin meningkat menjadi telepon terus HP dan juga HP pun ternyata begitu banyak pilihan-pilihan untuk bagaimana berkomunikasi. Akan tapi yang menjadi ironis, terkadang komunikasi itu menjadi mudah dengan yang lain, akan tapi ternyata menjadikan matinya komunikasi yang ada di dalam rumah. Nah ini untuk mengatasi hal ini Bu ya, agar semuanya tidak sibuk masing-masing. Karena terkadang kita pernah menemukan satu keluarga itu Bu ya, ibu dengan kesibukan sendiri, bapak dengan ibu sendiri, anak dengan, jadi bahkan duduk bersama pun tidak terjalin adanya obrolan dan sebagainya. Dan ini kan apa yang harus sebenarnya yang harus dilakukan sebaiknya seperti apa Bu ya? Baik, mohon penjelasannya Bu ya. Baik. Kaidah yang sudah kita tetapkan tadi bahwasanya jika antara bapak dan anak sudah benar nyaman, terbuka jalan untuk berkomunikasi antara anak dengan ibu, terbuka jalan berkomunikasi, maka secara otomatis akan terjalin komunikasi yang baik dengan bermacam-macam cara. Kalaupun dia punya alat media komunikasi, tentu akan digunakan untuk ini. Karena apa? Membangun komunikasi yang benar. Dan ini harus dibangun, sehingga merasa indah dengan orang tuanya. Bahkan seorang bapak dan anak, mungkin kalau sudah WA, bisa senyum-senyum. Karena sang bapak memberikan faedah, ilmu yang diberikan kepada seorang anak, atau anak kepada orang tuanya, dan seterusnya. Dan juga suami kepada istri, dan seterusnya. Ini komunikasi. Biarpun sesaat adalah sesuatu yang nada gurau, dan sebagainya. Tak ada keasikan dengan. Ini adalah perlu. Ya, demikian itu. Karena orang, jadi begini loh ya. Di saat ada banjir, kita bukan waktunya lagi membuat bendungan. tapi membuat aliran-aliran air yang bisa menyelesaikan banjir tersebut. Artinya, di zaman sekarang semacam ini di era global yang dunia menjadi sempit karena berkembangnya media-media dan teknologi ini, maka kita tidak akan bisa mengatakan, anakku kau jangan berurusan dengan itu. Tidak bisa. Akan perang kita melawan banjir, kita tidak akan bisa membuat bendungan lagi. Oke, tapi kalau anak kita harus punya yang demikian, nah ini bagaimana kita membuat satu komitmen yang bagus, satu perjanjian yang bagus dengan anak kita, tentunya dibangun dengan kesadaran. Seperti mohon maaf, ada anak yang HP-nya ada nomor PIN-nya ya, sampai orang tua tidak, dan orang tua juga membobol. Orang tua jangan membobol mengambilnya dengan cara yang menjadikan ketersinggungan, ketidakpercayaan, sehingga apa? Supaya ini telah memutus komunikasi. Abah sebegitu. Karena kita tidak ingin memergoki dan sebagainya. Paling enak. Anak, misalnya anakku sayang. Sekarang gimana kalau kita buat kesepakatan? Agar semuanya baik. Abah punya nomor telepon ini. Misalnya, Abah punya nomor telepon. Telepon Abah bisa dibaca oleh siapa saja. Hanya mungkin yang dikhawatirkan masalah orang bertanya dan sebagainya. Apa bebas? Umi buka. Gimana kalau ada kesempatan dengan kita? Bahasanya, Abah mau minta izin. InsyaAllah, mau lihat isinya HP-mu, sayang. Soleh. Besok saya akan lihat. Saya akan lihat isi HP-mu seperti apa. Karena apa? Karena saya sayang kepadamu. Ya kan? Saya sayang kepadamu, jangan sampai ada. Kalaupun ada yang gak baik, paling aku gak percaya anak Abah gak seperti itu. Pasti ada orang kirim yang enggak. Ya kan? Jadi hanya Abah pengen tahu saja. Diizinkan enggak? Ya kalau udah diizinkan belum. Jadi kita ambil hatinya. Sehingga mereka, intinya kan dia semakin berhati-hati kan. Biarpun dia masih melanggar, setelah itu dihapus, setelah itu dihapus kan. Artinya Pak, tidak mudah mereka komunikasi dengan yang lain pun, setelah komunikasi harus menghapusnya dan seterusnya. Artinya kemudian dia menemukan Abahnya nyaman diajak diskusi. Bukan ada yang seorang robot. Kamu itu. Allah. Tidak. Nah, itu tidak seperti itu. Baik. Karena menjadikan dia itu menjadi pembangkang. Jadi kepada semua orang. Ada cara komunikasi. Nah, di saat di media, zaman-zaman semacam ini, tentunya anak kita tidak bisa kita jauhkan dari namanya internet dan sebagainya. Akan tapi beri mereka internet, akan tapi harus ada catatan. Misalnya di saat dia rindu internet. Kamu pengen internet untuk apa sayang? Ayo. Alasannya untuk apa? Ayo. Abah akan belikan jika alasannya benar. Abah ini untuk bisa mengerjakan PR dan sebagainya. Itu saja. Ada yang lainnya coba. Dilatih kecerdasannya juga untuk berpikir. Oh, untuk ini. Oh, untuk apa lagi? Ayo sayang. Catat misalnya. Ajak komunikasi. Hebat anak Abah. Jadi ternyata kalau membeli sesuatu harus bermanfaat. Apalagi sayang? Untuk dengar ceramah, untuk dengar ini dan sebagainya. Baik. Saya datangkan internet. Daripada kamu keluar di rumah, capek ya kan? Iya, Abah. Capek, waktunya habis. Boleh. Saya hadirkan internet di HP-mu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hadirkan internet. Karena kamu sudah punya cita-cita baik. Punya keinginan yang baik dan benar. Baik. Kemudian setelah itu, diajak komunikasi misalnya. Hari ini, berapa kali kamu buka internet, sayang? 3 kali, Abah. Ayo. Abah pengen dengar, kira-kira. Ceramah apa yang kau dengar tadi? Oh, Bang, ini, Pak, ada webnya orang bagus gini. Diarahkan. Kemudian kalau kita titipkan. Jadi jangan sampai kita biarkan liar begitu saja. Tidak. Jadi di saat sampai mohon maaf, anak mendidik anak belanja yang benar. Sebelum pergi ke toko hendaknya ditanya pengin apa anak. Supaya di sana tidak liar cara belanjanya, belanja sesuatu yang tidak dibutuhkan sampai di rumahnya sal dan sebagainya. Semuanya. Jadi jangan sampai sesuatu yang harus. Mereka itu bagaimana kita siapkan untuk terjun di alam bebas itu. Jadi mereka sudah bisa memilih. Kawan tidak bisa kita paksa. Kau harus berkawan dengan ini. Enggak bisa anak kita. Akan tapi lihat, kita kumpulkan beberapa anak. Suruh pilih kawan yang kau suka. Tapi pilihan, anak-anak yang kita pilih, yang kita kumpulkan adalah anak pilihan. Baik misalnya, di dalam dunia internet ini bermacam-macam. Mokek dalam bahasa Arab, apa namanya, web, atau apa saja. Ya. Kalau kita biarkan liar, dia akan mencari sebebas-bebasnya. Akan tapi sebagai orang tua, adalah sadar karena ini ada web bagus, begini. Tapi kita tanya kepada seorang ustaz atau kiai. Nak coba ini lihat, benar nak ini bagus. Jadi harus kita arahkan. Tanpa kita halangi. Baik ya, tadi kan artinya kita memulai komunikasi itu kan tadi beliau sampaikan dari awal kan adalah seawal mungkin ya, dari mulai anak tidak hanya menunggu balik. Akan tapi bagaimana jika sudah terjadi kesalahan dari awal Bu ya, artinya komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik, atau mungkin ya karena tidak semua, kadang ada karakter-karakter yang berbeda di antara orang tua, ada yang kadang gak bisa berbicara, ada yang pendiam gitu Bu ya, sehingga terkadang dengan anak ya tidak pernah terjadi obrolan dan sebagainya. Jadi ketika ada keinginan untuk sudah memulai komunikasi dengan anak, itu bagaimana cara untuk memulai Bu ya, jika sudah diawali dengan ya kaku dari awal begitu Bu ya, untuk memulai kembali supaya bisa terjalin komunikasi indah itu seperti apa Bu ya? Baik, subhanallah ya. Komunikasi tidak harus dengan bahasa bicara. Mungkin bagi orang yang tidak bisa berbicara, tetapi mungkin dengan menampakkan rasa senang di saat anak kita melakukan kebaikan, berikan sanjungan. Misalnya apa? Karena anak kita telah mendengar satu ceramah yang baik, kita dengar masalah, tiba-tiba kita hadirkan hadiah. Kenapa kasih hadiah? Karena abah bangga, karena tadi kamu dengar ceramah siapa sayang. Itu dok, biarpun kita tidak bisa komunikasi, atau diam. Mungkin seorang bapak yang tidak bisa komunikasi, ngasih hadiah saja. Ya, karena saya dengar kamu dengar ceramah kok, abah seneng aja lah. Ini baik dengar, kan dengar. Tapi anak tersanjung kan? Jadi komunikasi tidak harus ngomong gini, enggak. Jadi, kemudian di saat dia melakukan pelanggaran dan sebagainya, mungkin ya yang namanya komunikasi memang ada orang punya bakat dan tidak bakat. Akan tapi semua bisa dipelajari. Saat anak kita melanggar dan sebagainya, tampakkan rasa susah. Dan kalau di hadapan anak-anak, jangan menyalahkan itu saja. Karena itu masa pubertas. Kalau disalahkan itu kaidahnya. Anak-anak yang masa pubertas itu kalau disalahkan akan muncul sifat pembangkangan. Pembangkangan. Karena apa? Dia itu sebetulnya hanya ingin, kalau dalam bahasa kita, perhatian mungkin ya. Perhatian, cek pengakuan. Kalau dia itu ada, kalau dia ingin, nah gitu. Jadi kalau kita langsung kita pangkas, langsung protes menjadi musuh kita. Mungkin dia melanggar, ya dia melanggar. Mungkin na'udzubillah. Sampai di saat na'udzubillah, semoga anak kita dijaga oleh Allah. Dalam masalah perempuan misalnya, mungkin kita besarkan hatinya nak, itu fitrah nak. Fitrah seorang laki-laki senang dengan seorang perempuan. Berarti fitrahmu benar, normal. Kamu seorang laki-laki senang dengan seorang perempuan, seorang wanita, berarti kamu normal lah. Sangat sangat sangat membingungkan kalau tiba-tiba kamu tidak senang dengan seorang perempuan, melihat perempuan tidak tertarik atau tidak bangkit syahwat, berarti kamu normal. Anak abah normal, secara fitrah normal, baru ditingkatkan nanti secara fikir. Dan jika memang tidak mampu, mungkin bisa dengan meminta bantuan yang lain, oh, iya, ya, yang bisa. Kita sekolahkan anak di tempat yang baik kan sebenarnya. Iya, iya. Akan tapi ternyata juga membiasakan kita kadang-kadang ya sibuk dengan komunikasi. Soalnya merusak anak kadang-kadang bapaknya sendiri. Bapaknya sibuk dengan HP, dengan ini semuanya. Bahkan sibuk dengan kesibukannya, kerjaannya. Lupa bahwasanya dibutuhkan anak bukan sekedar nafkah uang dan sebagainya. Tapi ingin duduk bersama sesaat, minum teh dan sebagainya. Atau membuat satu suasana. Yuk kita minum teh bersama. Atau makan bersama. Kan begitu? Dalam makan itu adalah diskusi. Biar anak kita yang ngomong. Anak yang ngomong, ayo, biar diskusi dengan yang lainnya. Kita biasakan mereka akrab dengan ini semuanya. Ini adalah termasuk cara. Dan apakah perlu ya mungkin seorang tua itu mungkin memilih seorang guru gitu ya, yang artinya untuk yang dipilih sebagai guru keluarga Bu ya, sehingga mungkin sesekali anak dibawa ke tempat tersebut gitu Bu ya, karena mungkin ngerasa dianya tidak bisa memberikan nasihat secara langsung, tidak bisa ngomong dan sebagainya, lalu mungkin ya itu memanggil orang atau datang ke tempat seseorang yang dia percaya, itu hal yang penting atau tidak Bu? Maaf, mendatangkan guru ke rumah adalah kesombongan sebetulnya. Bukan suatu yang baik. Imam Nawawi melarang. Mendatangkan guru ke rumah, ini adalah kesombongan. Pada zaman dulu, malah tidak seperti itu. Imam Nawawi mengatakan, kamu jangan datang. Ilmu didatangi, bukan didatangkan. Sehingga mohon maaf, privat itu sebenarnya tidak mendidik secara sesungguhnya. Karena apa? Anak kita tidak cukup dengan ilmu itu. Dan ini adalah kesan seorang guru adalah rendah. Karena bisa dibayar dan diundang. Sehingga tidak menanamkan, makanya yang mengundang guru privat itu kadang tidak bisa menghormati ulama. Coba diperhatikan. Tidak bisa menghormati ulama. Padahal yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kita menanamkan jiwa anak kita untuk bisa punya jiwa kagum, hormat kepada ulama. Jadi kalau kita mendatangi, iya. Mendatangi ulama. Jangan didatangkan ustadz di rumah kita. Karena mendatangkan anak sombong. Kadang-kadang mohon maaf, anak kita sudah berani kurang ajar, nunggu ustaznya sampai nunggu dia mandi, dia ini. Ceknya sudah biasa dengan yang demikian itu. Lihat. Merendahkan diri. Dipikiran ini sebagian, oh, mohon maaf ya saudara yang kami cinta, yang kaya dan sebagainya, mengundang guru di Quran. Bukan itu cara. Ilmu itu didatangi. Kita datang. Kenapa? Datang itu sendiri menunjukkan ketawaduan. Dan sebenarnya dibangunkan hatinya. Bukan hanya sekedar pintar membaca saja. Bukan itu. Sehingga lihat dalam Tibyan Imam Nawawi melarang. Seorang, jangan ilmu jangan diajarkan di rumah. Termasuk rumahnya sultan, rumahnya raja, rumahnya ini. Jangan. Jangan memang tempat itu digunakan untuk belajar aslinya. Bukan kita belajar karena khusus untuk orang tersebut. Ini karena apa? Mengajari anak kita untuk biasa dengan kesombongan. Sudahlah, tidak usah repot. Anda biasakan datang ajak. Subhanallah, kita menemukan sebagian orang yang kaya sekalipun. Dia ajak anaknya keliling. Assalamualaikum. Minta doa dan sebagainya. Minta nasihat dan sebagainya. Soleh, gitu. Orang-orang soleh. Itu menjadikan tawadhu di rumah untuk berbicara tentang ini. Jadi anak tidak asing dengan dunia apa? Iya, dengan dunia. Dan dia memang datang sudah dilatih untuk dia hormat. Karena itulah di dalam hatinya. Akan tapi apakah memang tidak boleh mendatangkan zaman sekarang? Ya, untuk belajar baca, belajar ini dan sebagainya. Akan tapi untuk menanamkan kecintaan kepada ulama adalah tidak dengan cara didatangkan ke rumah kita. Iya, baik ya. Bahkan mungkin kalau ada seorang ustaz datang ke rumah kita bukan dalam rangka mengajar secara khusus, akan tapi ada dalam rasa suka-suka senang. Rasanya ini adalah kehormatan rumah kita mendapatkan tamu hormat, tamu terhormat seorang ulama dan sebagainya. Ini banyak sebagian orang mendatangkan guru di rumah. Ternyata tanpa disadari anak kita menjadi orang yang kurang ajar dengan gurunya. Sementara yang diinginkan adalah sampai kapanpun guru adalah guru. Biarpun matanya terpejam, hatinya tetap melihat guru tersebut. Dan tidak akan lupa. Karena tertanamkan makna. Bukan sekedar, oh itu dulu bekas guru saya. Oh itu guru privat saya. Itu guru perangkat. Bukan begitu. Baik ini. Tapi ingat, bagi sebagian orang yang memang sudah mendatangkan karena ketidak mangku waktu, mungkin itu adalah untuk menyempurnakan. Tapi harus ditanamkan akhlak kita datangkan. Bukan semuanya harus kita datangkan. Mungkin karena waktu anak anda sangat sempit untuk belajar Al-Quran, tidak bisa keluar untuk belajar fikih, tidak bisa keluar, bawa ke rumah. Tapi lihat, harus anak-anak anda ikatkan dengan seorang yang sangat layak untuk dicintai dan dia hormat. Dan dia bisa mengabdi. Dan dia bisa patuh tunduk. Hormat ke rumahnya. Karena untuk suatu saat jika terjadi sesuatu, artinya ada di sana ada penunggu. Karena ini caranya. Anda sangat mudah. Anda sering datang. Anda sering bercerita dengan istri anda. Subhanallah. Seorang ustaz ini atau habib ini atau kiai ini. Masya Allah. Menyejukkan. Yuk kita sering ke sana minta doa. Lihat kalau kita dekat dengan orang baik itu. Melihat saja ada solusi buat kita dan sebagainya. Anak kita mikir semuanya. Ya, ya. Tapi kalau guru didatangkan banyak yang direndahkan. Ya. Tapi jika misal dia ada kadang para suami, mungkin para bapak, mungkin yang tertutup gitu ya, dan kadang hanya istri yang bisa, yang kadang komunikasi yang dibangun antara ibu dengan anak. Nah, ini bagaimana cara untuk melibatkan keduanya ini? Bagaimana cara untuk bisa menyatukan? Artinya kalau sudah seorang anak bisa ibu berkomunikasi dengan anak, makanya sudah ada pintu. Sudah ada pintu ya. Jadi masalah kalau semuanya tidak ada dari anak kepada ibu tidak baik ini kan? Akan tidak ada tinggal nanti bagaimana setelah komunikasi yang baik bukan diajak bicara tentang ayahnya. Akan tapi seorang ibu meredam ayahmu yang pendiam hatinya subhanallah. Kadang kita ngomong di saat ayahmu tidak bisa ngomong nak. Tapi kalau ngomong sama mumi, mama selalu ngomongin kamu yang baik, kamu senang bangga dengan kamu dan sebagainya. Sehingga tiba-tiba ketemu abahnya itu komunikasi hati. Tanpa suara, tanpa omongan, lihat bapaknya dengan kagum. Baik, gitu ya. Baik, ya, subhanallah. Baik, ya, terima kasih buat atas penjelasannya. Baik, Profesor Al-Bahjah TV dan sahabat radioku. Tadi dia telah memberikan tambahan materi ya. Dari materi sudah disampaikan di awal ya, tentang beberapa problem yang kadang seringkali terjadi di dalam keluarga. Dan tadi dia sudah memberikan beberapa solusi atau langkah-langkahnya. Semoga bisa diberikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya ya. Baik, dan kita akan break dulu. Kita akan break kembali. Dan kami akan masih memberikan kesempatan kepada sahabat ya, yang bergabung di via telepon di 0231 830 8929 atau anda bisa menggunakan via SMS atau WhatsApp kami di 0813214179 atau anda bisa menggunakan Facebook Buya Yahya www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik sahabat, kami tunggu anda untuk bergabung. Kita break kembali dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Baca TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Belajar Bareng Bersama Bu dan Mimi. Dan kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di pagi yang penuh berkah ini dan bersama Bu Yayah ya, yang tadi sudah Bu memberikan banyak materi kepada kita semua, banyak ilmu kepada kita semua, bagaimana agar kita bisa menjalin komunikasi yang indah ya antara dengan anak-anak, dengan putra-putri kita, sehingga dari komunikasi yang baik itulah nanti akan tercipta keindahan di dalam rumah tangga, dan insya Allah akan menjadikan anak kita lebih terbimbing dan mereka semakin hati-hati di dalam melangkah. Baik Bu, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk Bu ya, baik melalui Facebook ya, ada melalui Facebook dan juga melalui WhatsApp ataupun SMS ya. Baik Bu, ini kita masuk pertanyaan dari sahabat Putra Fajar dari Kuala Lumpur, Malaysia Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau tanya gimana caranya mengatasi anak berusia sekitar usia 13 tahunan mengajar agar patuh pada orang tuanya Bu. Mohon penjelasannya, terima kasih Bu. Usia 13 tahun adalah usia pubertas, menginjak usia pubertas. Sebab usia pubertas itu bagi seorang anak laki-laki adalah 12 ke atas. Kalau anak perempuan ada yang sampai 11. Dan kadang lingkungan yang terbuka itu lebih cepat lagi. Ini masa pubertas. Kita lihat dulu tentang saudara-saudaranya seperti apa. Dia anak pertama, anak kedua. Ini juga sangat penting. Ada pengaruh di dalam memberikan solusi kepada problem-problem kedurhakaan kepada orang tua atau ketidakpatuhan kepada orang tua. Mungkin dia adalah seorang anak kecil ya, anak terakhir, biasanya anak yang sering dimanja dan sebagainya, sehingga menjadi kesadaran merasa semuanya adalah baik dengannya tanpa diimbangi dengan pengarahan, sehingga dia akan menjadi anak yang suka mentang-mentang ada, atau dibedakan anak yang mohon maaf, anak tunggal, sehingga dari awal orang tua pun selalu memanja dengan berlebihan, sehingga apa, dia tidak bisa faham tentang kewajiban-kewajiban kepada orang tuanya, karena selama ini merasa diberi dan mendapatkan terus dari orang tuanya. Atau anak yang harus dicek sebenarnya, anak yang mungkin pernah sakit lama sehingga orang tuanya sampai tidak tegaan. Dan semuanya menjadikan anak bakat untuk menentang, membangkang orang tua. Atau sisi lain, dari orang tua yang memang tidak pernah indah. Jadi kita harus mencermati semuanya ini semuanya. Jadi pertanyaannya singkat tapi kan. Orang tua yang tidak pernah memberikan contoh, saling menghormati, saling menghargai, atau saling mendengar, ini juga pengaruh besar kepada sang anak. Jadi semua harus diselesaikan. Kemudian ada orang tua yang tidak pernah, ini tadi, tidak pernah membiasakan komunikasi yang baik dengan anaknya. Sehingga anak merasa ditekan dengan perintah. Padahal perintah bisa kita rubah menjadi sebuah perlombaan semangat untuk anak-anak. Kita tidak perlu menentang, nak kau harus bersihkan dapur. Mungkin kita dengan bahasa lain, anak-anakku semuanya yuk kita lomba, bersihkan dapur. Jadi tidak bisa menjadi perintah lagi. Jadi bagaimana mereka tidak ditekan dengan, karena dia belum terbiasa diperintah. Kecuali sudah menjadi anak yang patuh, berbakti, mudah kita beri perintah kayak apapun. Atau terkadang-kadang ini Bu ya, ada sebagian orang tua terlalu banyak memberikan fasilitas kepada anak seperti HP dan komputer. Akhirnya ketika anak asik dengan dunia itu, mereka baru ingin ya membatasi, termasuk mainan dan sebagainya. Bisa saja ada dua kutub ekstrim yang salah. Yang pertama adalah memberikan fasilitas anaknya dengan berlebihan, menjadikan anak susah untuk bisa mendengar orang tuanya. Nah, atau sisi lain, seorang orang tua yang terlalu diktator. Dikit-dikit begini, dilarang semuanya, tapi tidak beri solusi. Sehingga larangan bagi orang tua tidak ada artinya. Kayaknya dia, yang dipikirkan adalah bukan bagaimana dia menjalankan perintahnya, bagaimana dia keluar dari perintahnya. Makanya sampai mengatakan, jika engkau perintah kepada anakmu, perintahlah yang dia bakal mampu, dan bantulah untuk menjalankan tugasnya. Sehingga di saat dia mendapatkan perintah, merasa nyaman. Dan perintahlah segala yang mampu. Dan bantulah anakmu untuk berbakti kepadamu dengan mengurangi beban untuk mereka. Karena dia pada belajar. Tidak kita bebani begini, begini, begini. Baik, apapun bentuknya. Harus selesaikan. Kalau jika anak-anak, ada anak, misalnya tidak patuh dengan orang tua, tidak patuh dengan orang tua. Tapi mungkin sekarang ya, kita tidak tahu tentang anak. Yang pertama, apa yang ditanya adalah Anda sebagai seorang tua. Yang telah bertanya. Maka pertama adalah bangun komunikasi yang baik antara Anda dengan suami istri Anda. Berikan contoh kepada anak-anak Anda. Jadi mohon maaf, misalnya mungkin kita akan berbisik kepada anak-anak kita di saat istri kita meminta kepada kita. Nah, ibu minta apa tadi kepada abah? Minta bajak wasalna. Abah sebagai seorang suami harus menemani ibu. Saya minta izin sayangnya, saya menemani ibu. Ini kewajiban abah untuk. Di saat suatu ketika, ayo bisa mencoba, mama atau ibu, tolong buatin teh. Dengar tak, nak, apa? Minta dibuatin? Dibuatin teh. Saya sebagai seorang istri harus patuh. Tanpa harus menyuruh kamu patuh, tidak usah. Jangan nyuruh anak juga. Jadi kita beri contoh terus berulang-ulang. Tentang kepatuhan. Tentang kepatuhan, tentang ini. Bagaimana seorang suami, ini memberi contoh dulu. Seorang suami ternyata dengan istrinya pun demikian. Seorang istri pun dengan demikian. Bahkan mungkin sampai urusan salaman, mohon maaf. Di saat seorang anak tiba-tiba datang mau salaman dengan kita, abahmu dulu sayang. Kenapa? Abah adalah kawam yang pemimpin dan sebagainya. Di saat salaman dengan ayahandanya ternyata bilang, mamamu dulu. Mamamu melahirkanmu, menyusui. Apa yang tertanam di hati sang anak? Abah menghargai ibu, ibu menghargai. Loh kok saya tidak menghargai? Maka akan mungkin mulai tertanam saat itu. Yang menjadi masalah adalah egois. Kadang rebutan, mohon maaf. Biasanya ada orang tua yang punya masalah, kadang-kadang anak jadikan korban untuk ngegep. Menyalahkan. Tidak, dari cari kawan. Iya. Cari kawan, jadi anaknya pengen dibawa ke sini sehingga ibunya menjelekkan atau sebaliknya. Ini problem ini, gak bisa patuh karena apa? Menurut ibu, bapak adalah, mohon maaf, meong, kucing. Menurut bapak adalah ibu adalah kambing misalnya. Gimana bisa percaya? Ini adalah ternyata dari sini memulainya. Sehingga kalau sudah seorang bapak memulai dengan ibu, dilihat oleh dan perlihatan dengan sengaja. Bahkan mungkin kita bermain drama dan sandiwara. Mungkin suatu ketika kita marah dengan istri dengan sengaja. Umi kau dengerin. Langsung minta maaf dan sebagainya. Setelah minta maaf dengan seorang suami langsung mencium istrinya. Mohon maaf, saya tadi kasar. Anak akan melihat ini semuanya. Ada apa ini semuanya? Jadi memberi contoh. Bukan hanya sekedar memerintah. Kamu patuh dengan saya. Dong, abah kemarin bentak bahkan mukul ibu. Gimana saya bisa patuh? Atau sebaliknya? Kamu terus patuh dengan ibu. Wah, bahkan bawa hati seribu hati pun ketawa. Kenapa? Ibu kemarin kasar dengan abah. Bagaimana saya bisa? Nah ini. Baik, dari mulai dari sini. Baru kemudian setelah itu memang kita harus melacak mungkin sang anak itu sendiri. Kita yang salah membiasakannya. Dari kecil kita manja dengan mainan. Kecil dengan menuruti semua keinginannya. Sehingga dari kecil pun tidak pernah kita ajar untuk berlatih untuk mendengar. Belajar untuk mendengar. Maka menjadilah anak yang susah untuk diajak. Susah diatur atau kesan anak itu adalah membangkang. Padahal bukan. Tidak ada anak yang hakikatnya punya jiwa membangkang. Tidak ada. Hanya karena belum belah dilatih. Tidak biasa dengan kepatuhan dengan orang tua. Karena mungkin belum ada contoh. Belum ada pengarangnya yang tepat. Karena apa? Pada sasaran anak itu apa? Butuh atau tidak? Anak butuh pada orang tua. Anak adalah secara martabat di bawah. Di bawah, iya. Kekuasaan adalah di bawah. Naungan seorang bapak. Dan sebenarnya ini adalah. Bangkang itu sebenarnya tidak boleh ada. Karena apa? Dari dasarnya dia ngerti. Dia lemah. Dia butuh sekolah. Butuh ini. Cuman karena tidak dibiasakan dengan pemahaman. Tidak diajak berpikir. Tidak pernah diajak dilatih. Maka menjadilah anak yang membanggang pada orang tuanya. Baik, Mas Manala. Jadi dimulai dari orang tua dulu, maka dahulu kekompakan antara ayah dengan ibu itu akan memberikan kemudahan anak untuk bisa patuh kepada orang tuanya. Baik, kepada sahabat Citra Fajar dan Kuala Lumpur, semoga puas dengan jawaban dia dan semoga dimudahkan untuk mengenalkan dan semoga diberkahi dengan anak yang soleh-soleha. Amin. Baik, dia selanjutnya ada pertanyaan melalui SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sahabat di 082-552 sekian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khair biya dan ini semoga dirahmati Allah SWT. Amin. Saya Al-Mahira, pendengar Radio Al-Hijrah 100,1 FM Pontianak Bu ya, mau bertanya. Saya kadang sesekali menentang anak perempuan saya yang berumur 8 tahun apabila ia berbuat salah. Bagaimana menurut dia dalam pendidikan Islam? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Ada salah. Menentang adalah bukan cara yang baik. Karena memang dia adalah usia tamyiz mulai berpikir. Akan tapi sebetulnya yang perlu kita tanamkan di anak adalah bagaimana mereka bisa kagum dengan orang tua. Lalu dengan bentakan yang ia pahami adalah kadang-kadang dia salah tafsir, mungkin orang tua benci padaku. Apalagi di saat kita memang betul memperlakukan beda dengan anak yang lain. Pernah disaksikan oleh anak kita sendiri kalau kita itu pernah melihat abang kita salah pun tidak pernah membentak seperti kita membentak dia. Bentakan bukan cara yang bagus. Nabi tidak pernah mengajar kita bentak. Maka tribuhunnya pukulan itu setelah 10 tahun bagaimana di saat dia melanggar begini pun pukulannya adalah bukan pukulan bokem begitu, tidak. Dan mungkin kalau Anda harus melakukan hukuman, maka timpali dengan pelukan, dengan misalnya harus dicubit, harus dipukul. Kamu tuh nakal banget saya. Saya nakal, dipeluk nanti. Mohon maaf ya. Karena saya sayang kepada kamu. Bukan sudah dipukul lalu biarkan. Sana. Bukan, tidak. Akan tapi mungkin saat itu sangat berlebihan nakalannya. Atau mungkin kita sudah terlanjur salah untuk membentaknya. Mungkin kalau tampakkan air mata atau kita peluk dia. Ya. Jangan bikin Umi marah ya. Biar tak, marah itu saya juga tak senang. Saya bentak itu nyesel nak kepadamu nak. Jadi segera. Cuma permasalahan kadang gengsinya seorang tua. Gengsinya seorang bapak, gengsinya seorang ibu. Dianggap itu adalah rendah. Oh tidak, namanya pendidikan kok. Dia sehingga dia sadar dengan begitu. Karena Anda sudah terlanjur membentak, maka tumpangi dengan pelukan dan sebagainya dengan kasih sayang. Sehingga tidak hanya tampak orang tuanya di depan anak adalah seram. Ada sebagian bapak kerjanya marah-marah. Sehingga kalau ada bapaknya itu diam sebanyak. Dia bapaknya, berarti marah lagi. Teman. Kan, tuh. Sehingga dia, kalau bapaknya, kalau dipunggung oleh bapaknya, dia ketawa gitu. Kenapa? Memang orang tuanya mukanya bukan marah. Bahkan sampai tidak bisa dibedakan antara marah dengan tidak marah. Yang kadang mungkin jadi marah tidak lagi berwibawa di mata anak. Tidak ada nilainya. Marah memang ada. Ada saat marah. Harus ada marah dong. Kalau melanggar hukum Allah dilanggar misalnya, marah. Akan tapi lihat, tidak semua harus dihadirkan dalam bentuk amarah. Sehingga nasihat pun kadang harus melalui bisikan. Sahabat nasihat pun harus dengan pelukan. Sahabat pun mungkin adalah mengambil suasana yang bagus. Nasihat pun kadang harus kita tutup misalnya, tidak langsung seolah-olah menasihati dia. Jadi dengan kisah-kisah jadi ada beberapa cara. Dia punya hati dan dia punya perasaan juga yang harus kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bismillah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan dari sahabat Lika Syafika dari Banyumas yang sudah bergabung melalui via Facebook ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa pendapat umumnya tentang seorang anak yang mendoakan ibunya yang terserang penyakit Banyumas? Doanya seperti ini: Ya Allah, jika Engkau izinkan ibu sembuh, maka angkatlah penyakitnya dan berilah obat penawarnya supaya ibu cepat sembuh. Tapi bila Engkau berkehendak lain, maka janganlah Engkau menyiksa ibu dengan penyakit yang Banyumas ini. Kasihan saya melihat ibu, Ya Allah, saya terima jika Engkau berkehendak lain. Padahal si anak belum ikhlas bila ibunya diambil nyawanya. Dan besok harinya ibunya meninggal dunia. Ini saya mau tanyakan, apakah si anak ini tergolong anak durhaka? Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan dibalas. Tidak ada alasan yang membenarkan seorang anak untuk mendoakan kematian atas orang tuanya. Apapun alasannya. Ada dalam istilah Jawa itu, rela matinya tidak rela sakitnya. Itu salah, tidak bisa. Karena mungkin merasakan sakit yang sangat. Saya Allah mendoakan biar mati saja. Berdoa untuk mati untuk diri sendiri saja tidak boleh. Kecuali mengatakan, Ya Allah, kalau kematian baik untukku, maka matikan. Nah ini, apalagi seorang tua, seorang ibu, melihat anaknya kayak apapun, permintaannya adalah kesembuhan. Kemudian coba dipikir ini. Kalau sama-sama doa kita dikabulkan, apa doa yang jelek? Doa mati. Kalau sama-sama doanya dikabul. Kalau alasannya saya tetap tidak rela kalau bapak ibu saya meninggal. Kalau Anda tidak rela, Anda tidak akan mendoakan dengan doa itu. Pasti. Kenapa harus Anda mendoakan itu? Itu adalah di luar kesadaran doa semacam itu. Seolah-olah dia adalah orang yang sangat kasihan kepada ibunya. Tolong ini pada semua anak. Kalau sama-sama doa Anda dikabul, kalau Anda menduga doa Anda dikabul, kenapa Anda doa yang baik saja? Tidak, doa yang baik. Tidak. Doa yang baik, Ya Allah sembuhkan anak-anak saya. Selesai. Kenapa harus ditambah dengan, Ya Allah, kalau memang mati baik, apakah mati adalah untuk anak? Matikan saja. Kurang ajar. Apa yang menjadikan Anda berdoa yang semacam itu? Lihat. Subhanallah, inilah seorang anak dengan seorang ibu itu sangat berbeda. Seorang ibu kaya apapun tetap, biarpun anaknya sakit, kaya apapun diobati, sampai mungkin dia rela tidak makan dan seterusnya. Kalau jika doa itu muncul karena tidak kuat melihat sakit ibunya yang mungkin teramat sangat sakit gitu, biasanya setiap mungkin setiap saat kita berdoa dengan kesembuhan, tapi Ya Allah beri yang terbaik untuk ibu gitu ya, dengan bahasa memberi yang terbaik itu, apakah itu juga termasuk doa bahwa dikhawatirkan? Kita tidak, sebaiknya kita doa yang baik saja. Dikhawatirkan ada tersembunyi di hati kita adalah rasa capek karena kita setiap hari harus mengurus dan sebagainya. Khawatir suatu ketika ada seorang anak menggendong ibundanya tawaf dan sa'i, disaksikan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar, salah satu sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggendong sampai memerah lehernya, bahkan luka. Setelah selesai tawaf ada sa'i, ibunya didudukkan di satu tempat, diberi air minum zam-zam. Sang anak muda itu datang kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, kemudian berkata kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, wahai Imam Abdullah ibn Umar, engkau telah melihatku menggendong ibundaku keliling tawaf dan sa'i. Apakah dengan yang seperti ini aku telah membalas budi ibundaku? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab dengan spontan, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding dengan sesaat, sedetik waktu ibumu melahirkanmu. Kau menggendong ibundamu, taruhanmu adalah sakit atau luka di bundamu. Tapi ibundamu waktu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawa. Dan tidak sampai di situ, wahai anak muda. Waktu ibumu, seorang ibu di saat menggendong anaknya, harapannya adalah kapan anaknya membuka matanya. Kapan anaknya mulai bisa bertutur kata? Kapan anaknya mulai berbicara? Kapan anaknya bisa berjalan dan seterusnya? Sampai harapannya kapan anak besar, kapan anak besar. Akan tapi, alangkah banyaknya seorang anak di saat menggendong ibundanya, terbetik di hatinya, kapan ibundaku meninggal dunia. Agar dia terbebas daripada beban itu. Kepada beban yang dirasakan oleh seorang anak karena merawat ibundanya adalah pengangkatan derajat. Maka jangan sampai ada di antara kita doa yang semacam itu. Ada sampai derajat karena memacunya teknologi, ada namanya suntik kasih sayang. Dalam bahasa istilah Arab ada apa? Dengan istilah kalimat rahmah, misalnya melihat ibunya yang sakit karena sangat parah dikasih suntik sekali biar cepat mati dan sebagainya. Hanya karena mungkin orang kita itu doanya enggak apa karena kita enggak punya teknologi itu, sehingga hanya bisa doa semoga ibu kalau memang baik mati adalah mati. Kalau mampu bisa saja disuntik biar mati ibunya. Na'udzubillah. Tidak ada. Jangan berdoa yang demikian. Tidak diperkenankan. Khawatir. Khawatir kita tidak tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Mungkin kita merasa capek. Duit kita sudah habis. Itu kan sudah jutaan dan sebagainya. Ya, ya. Atau jika misalnya dia ada kalimat mungkin kita pernah mendengar melihat satu kisah dia ada seorang ibunda yang sakit parah. Sedangkan menurut dokter ini sudah tidak ada harapan. Jadi kalau memang berharap untuk terus dirawat ya siapin aja berapa ratusan juta. Karena ini sudah tidak ada harapan. Hanya tinggal nunggu waktu. Begitu ya. Sehingga pilihannya apakah dilepas alat pembantu pernafasannya. Karena kalau sudah dilepas aja sudah langsung tidak ada. Dia hanya bertahan karena dibantu dengan alat pernafasan. Nah, jika ini sudah vonis dokter, artinya dengan seperti itu dia apa yang harus dilakukan anak dia? Baik, selagi masih ada uang untuk biayanya, kita tetap pertahankan yang demikian itu. Karena apa? Kita tidak tahu. Ada orang yang dikatakan divonis mau mati, ternyata masih hidup kembali. Walaupun usia misalnya ibundanya waktu itu tuh usia sudah sangat sepuh sekali dia. Sehingga mungkin ya kalau seandainya pun sehat pun tidak akan bisa bertahan lama gitu dia. Itu seperti apa dia yang harus dilakukan? Ya, kalau memang menurut medis seperti itu, hendaknya kita patuhi selagi kita masih mampu. Dan tidak ada kata berhenti untuk mengobati orang tua. Kalau tidak mampu dengan biaya yang besar, akan tapi dengan biaya yang murah. Yang penting harus ada gerak pikir hati kita, perilaku kita adalah mengarah kepada pengabdian kepada orang tua kita, semampu kita. Tidak harus kita masuk ke rumah sakit yang mewah sekali, kecuali memang kita mampu untuk ke sana. Ini adalah intinya perjuangan dan ada nilai di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Baik, ya subhanallah. Intinya seperti apapun jika masih ada kemungkinan, maka itu dilakukan. Tapi jika tadi Bu ya seperti yang disampaikan, artinya ibu ini hanya dibantu dengan alat misalnya ya. Ini karena kejadian benar Bu ya. Jadi dibantu dengan alat, sehingga kalau seandainya dia pindah ke tempat yang lain, dicabutnya alat, maka berhenti juga saat itu. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan alat tidak bisa mati? Ya, bertahan Bu ya untuk tidak, apakah ada orang dengan alat tidak mungkin mati? Oh, enggak mungkin mati. Bisa mati, kalau waktunya dia mati. Pasti begitu Bu ya. Ya kalau waktunya tidak akan mati. Baik Bu ya. Baik Bu ya, subhanallah. Baik Bu ya, kita baca selanjutnya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dan kita akan menjawab lagi satu pertanyaan melalui via WhatsApp dan SMS ini ya. Ini dari sahabat hamba Allah di Bandung Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, saya mau bertanya. Di saat orang tua menyuruh anaknya untuk segera menikah karena menurutnya anak perempuannya umur 20 tahun itu sudah waktunya menikah. Tapi anak belum mau menikah Bu ya, karena punya keinginan mencari ilmu dan ingin belajar di pesantren dulu. Solusinya gimana Bu ya? Baik. Nikah itu sangat pribadi ya. Kita tidak pantas bertanya kepada seseorang yang tidak menikah, kenapa kau tidak menikah? Selagi dia aman urusan syariat. Kecuali dia mulai ada kecenderungan dengan laki-laki dan sebagainya, baru kita tanya, kenapa kau tidak menikah? Kalau ada seorang wanita tiba-tiba belum ingin menikah, atau seorang laki-laki tiba-tiba menikah, tidak perlu tanya. Kita tidak perlu tanya kepada Imam Ghazali kenapa tidak menikah. Mungkin tenggelam dalam kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi rahimahullah taala. Adalah memang ada orang belum berkeinginan itu. Tapi ingat dengan catatan, dia tidak melakukan pelanggaran urusan syahwat. Dan dia tidak perlu tanya, dan jangan dipaksakan. Karena mohon maaf, ada sebagian orang, sebagian wanita yang tidak berani menikah karena ada dalam fikih itu adalah mungkin dia sendiri tidak ada keinginan. Mungkin juga ada aib yang tersembunyi yang tidak bisa sampaikan ke orang lain. Seorang laki-laki mungkin ingin dia adalah impotensi dan sebagainya. Atau seorang perempuan ada ranak kata rotak. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam itunya sehingga tidak mungkin bisa melayani suaminya. Daripada nanti bikin malu saja dan seterusnya. Mungkin itu semuanya. Atau mungkin karena tenggelam dalam dunia kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang tidak mau menikah, belum mau menikah, memang kita beri motivasi. Kalau ada orang belum mau menikah, jangan dipaksakan untuk menikah. Maka dia akan menjadi kedzaliman di dalam pernikahan tersebut. Atau mungkin dia tidak punya giat untuk mengabdi dan itu akan menjadikan sebab dia masuk bencana kepada durhaka kepada pasangan. Nah, kita menghimbau saja. Atau mungkin dia punya cita-cita, tapi dengan catatan. Dia harus, saya harus tidak melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua akan menikah pada waktu yang telah Allah tentukan. Jadi menolak permintaan orang tua seperti itu bagaimana hukumnya? Ya, menolak, ya mungkin menolak kalau sementara. Gini loh ya. Orang tua yang seharusnya paham anak ini. Ya, tidak bisa dipaksakan anak semacam itu. Menikah atau tidak menikah. Hendaknya kita dengan bahasa. Bahasa. Memang dalam fikih madzhab Imam Syafi'i ada wali mujbir. Bisa maksa anaknya untuk menikah. Akan tapi apakah lupa Nabi saudara, Nabi SAW juga menghimbau untuk kita bertanya, minta izin. Sehingga di dalam tapi Imam Abu Hanifah tidak ada ijbar dalam hal ini, enggak ada. Kenapa? Dia punya dirinya sendiri. Yang dia mengerti kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan menikah dan kapan. Kemudian ada satu hal yang sangat pribadi di dalam hati seorang, di dalam diri seorang wanita. Maka hendaknya tetap kita bayar. Kalau memang harus kita menikah, segera nikah. Mungkin kita ajak diskusi saja. Berjalan terang. Kita paham tentang wawasan. Tentang bagaimana ke depan harus punya anak, memilih pasangan. Daripada kamu terkopo-kopo memilih dan sebagainya. Atau ada kesalahan pemahaman di dalam, di sebuah masyarakat. Ini ada pemahaman yang akan kita pangkas hari ini. Dan seterusnya. Pemahaman kalau orang menikah itu sudah berhenti belajar. Kalau sudah menikah karena susah belajar, tidak bisa menyelesaikan. Kita pangkas. Menikahlah sambil belajar. Menikah sambil belajar. Kita nikahkan anak-anak kita yang mau menikah, menikah. Tapi ingat, belajar. Menikah dengan belajar. Sebab ini pemahaman di masyarakat, biarpun tidak pernah diucapkan dengan lidah mereka, akan tapi semacam menjadi keyakinan, kalau sudah menikah pasti berantakan. Sampai ada orang anak yang menikah di masa sekolah, nanti kamu gagal. Ini menjadikan kegagalan itu adalah karena salah memahamkan prinsip. Ya, jadi harus pernikahan tidak menjadi penghalang. Kemudian mohon maaf zaman sekarang, ada orang tidak mau menikah. Ya kan? Karena ingin mengejar karir, sarjana atau apa. Ingin menyelesaikan sekolahnya. Sementara sahabatnya bergolak. Tetap kalau ngomong orang tuanya dan tidak mau menikah. Tapi dia punya kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Orang tuanya pun tidak bisa menyelesaikan karena urusan seks, urusan pribadi. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Dia melakukan dengan cara yang haram, memuaskan urusan dirinya dengan cara yang haram, berzina dan seterusnya. Sehingga betul dia menjadi sarjana ekonomi plus berzina. Maka kembali kepada yang kita bahas, masalah komunikasi tadi yang baik dengan anak. Jangan dipaksakan, dan juga jangan dipaksakan tidak atau dipaksakan iya, tetapi hendaknya kita bangun komunikasi agar dia menjalani adalah dengan kelegaan. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, dan kepada sahabat yang bertanya, semoga puas dengan jawaban dari Bu. Bu, masih banyak sekali pertanyaan yang masih belum bisa dijawab ya, yang sudah ditanyakan, tapi untuk dijawab tidak bisa dikarenakan waktu, Bu. Baik ya, mungkin sebelum kita tutup acara ini, kesimpulan dari apa yang sudah Bu sampaikan, Bu, seperti apa? Baik, semuanya kita harus belajar untuk pandai berkomunikasi dengan anak-anak. Mulailah hari ini. Kapan lagi kalau tidak hari ini? Mulai untuk bisa berkomunikasi, duduk manis dengan anak-anak kita. Biarpun anak kecil kita anggap mereka sebagai anak yang bisa bertutur kata, suruh bercerita, suruh ngomong. Dan kita berbangga, kita besarkan kalau dia punya pendapat, punya omongan. Itu untuk membuka pintu komunikasi dengan mereka. Jangan sampai anak itu mau berbicara dengan orang tua sudah kita tutup jauh-jauh. Kamu anak kecil, anak kemarin sore, anak belum ngerti, enggak? Kemudian, ciptakan suasana yang indah dengan anak. Ya? Ciptakan suasana indah dengan anak. Agar kita menjadi kawan dekat buat anak-anak kita. Teman terbaik, teman terdekat untuk anak-anak kita. Dan agar kita menjadi tempat curhat yang pertama sebelum orang lain. Jadi bagaimana kita meyakinkan kepada anak kita kalau di saat mereka curhat kita akan bisa menyambutnya. Di saat mereka punya kesalahan kita menolongnya untuk menyelesaikannya. Jika dia punya keinginan pun kita akan membantunya untuk sampai kepada cita-citanya dan seterusnya. Ini dibangun dengan komunikasi. Tidak cukup anakmu kau beri uang. Tidak cukup anakmu kau beri fasilitas-fasilitas lahir. Akhirnya ternyata anakmu juga perlu dianggap dan menganggap ini adalah mukaddimah untuk buka komunikasi yang dahsyat dengan anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dengan anak-anak kami, keluarga kami, hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kesalahpahaman. Jauhkan kami dari percekcokan. Hadirkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan anak-anak kami dari ketersesatan dan terjerumus dalam kehinaan. Kami ingin selalu baik-baik dengan anak-anak kami. Allah, jadikan kami tempat yang baik bagi anak kami untuk mengadu. Ya Allah, jadikan kami tempat yang baik untuk anak-anak kami untuk berdiskusi. Jadikan kami tempat yang baik untuk anak-anak kami untuk membantu mereka dalam menyelesaikan cita-cita keinginan mereka. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami dan anak-anak kami. Jaga mereka semua, ya Allah. Jaga hati mereka semua. Lapangkan hati dan hati kami dan hati mereka. Lapangkan hati keluarga kami. Sehingga mudah kami untuk bisa membuka komunikasi yang baik di antara kami. Untuk menuju keridhaan-Mu, ya Allah. Sehingga jauh daripada kemaksiatan. Jauh dari sebab-sebab kehinaan. Dan keampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Mudahkan kami semua, ya Allah. Mudahkan kami semua, ya Allah. Mudahkan kami semua dalam mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Wujudkan, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami. Dalam kemuliaan, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa nuridu salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Maliki yawmid din. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga dengan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadikan kita para orang tua ya, bisa menjadi orang tua yang baik yang bisa menghantarkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan juga semoga anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi anak yang selalu dibanggakan di dunia dan di akhirat. Baik Bu ya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga terima kasih kepada semua yang ikut menyiarkan acara ini. Terima kasih kepada Radio Konotok dan juga juga untuk para sahabat yang ingin terus mengetahui tentang informasi dakwah Bu ya, Anda bisa bergabung di media Bu ya di www.buya.org ya. Dan bagi juga kepada, terima kasih juga kepada media partner ya, telah ikut menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas setiap usaha dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat. Baik, pemirsa Abah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini bersama kami. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah, yang akan berkedakan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar bersama di kesempatan yang akan datang, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat semuanya ya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.